مؤثرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nah, kita melanjutkan Al-Qawlul Mufid fi Adillati Tauhid, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi hafizahullah ta'ala wara'ah. Sebelum kita melanjutkan, kita mengulang apa yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Karena masail at-tauhid adalah masail muhimmah atau min ahamil masail, masalah yang paling terpenting di dalam hidup kita ini, sehingga penting untuk kita mengulang-ulang tentang masail at-tauhid. Soal awal, ma makna la ilaha illallah? Alim, la ma'budu bihaqqin illallah. Ad-dalil, ad-dalil apa dalilnya? Ya, fa'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Biki, dalil yang lain apa? Naam, ahsanta. Salim ini. Salim, apa makna la ma'budu bihaqqin illallah? Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian di sana ada beberapa penafsiran tentang makna kalimat la ilaha illallah, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah la ilaha maujudun illallah. Ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini di antara naam penafsiran atau makna dari la ilaha illallah yang diyakini oleh sebagian manusia. Faris. Nah, Faris, bagaimana? Benar. La ilaha illallah maknanya la ilaha maujudun illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Hah? Salah. Apa sisi salahnya? Hah? Apa? Mana menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Ini apa ini? Enggak maksud anak, maknanya benar apa salah ini? La ilaha mawjudun illallah. Jadi takdirnya la ilaha illallah, katanya la ilaha mawjudun, takdirnya dengan wujud illallah. Benar enggak makna ini? Kata antum salah. Salahnya dari sisi apa? Wujud. Iya, maaf. Sisi salahnya apa? Siapa namanya? Budi, maksudnya. Apa? La ilaha mawjudun illallah. Benar atau salah? Kata Faris salah katanya. Pengen tahu sisi salahnya dari sisi mana? Muhammad. Allah Alam. Siapa? Danara, apa danara? Salahnya dari sisi mana? Adalah isbat al-uluhiyah. Iya, ini satu. Ada yang lain? Ada yang lain ya? Gak ada. Novel? Ada yang lain? Iya, yang disebutkan danara benar. Tapi di sana ada yang lain apa? Wahdatul wujud. Ya, jadi mana la ilaha ditafsirkan dengan la ilaha mawjudun, dengan takdir mawjud. Ini berarti maknanya apa? Semua sesembahan yang ada yang diibadahi oleh ya manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua sesembahan itu adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsir batil. Ya, maknanya apa? Batil. Sehingga kalau takdirnya mawujud, yang tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah, ya ini berarti yang dipahami dari ini adalah bahwasanya semua peribadahan yang kepada di apa namanya diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya sisi batil dari makna ini. Kemudian ada juga di sana menafsirkan la khaliqa illallah. Ya, makna la ilaha illallah kata mereka adalah la khaliqa illallah. Apa artinya Umar? La khaliqa illallah. Tidak ada. Ya, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Benar enggak tafsir la ilaha illallah dengan ini? Salah. Kenapa? Nah, itu. Iya. Karena ini adalah apa namanya? Tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Karena yang diinginkan dari makna atau dari kalimat la ilaha illallah adalah isbat al-uluhiyah, menetapkan uluhiyah, peribadahan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang bukan penetapan ar-rububiyah. Kalau la khaliqa illallah ini maknanya apa? Tauhid ar-rububiyah. Ya, sehingga ini juga tafsir batil. Ya, kalau diinginkan bahwasanya la ilaha illallah, la khaliqa illallah, ya, kaum musyrikin terdahulu, orang-orang kufar Quraisy, ya, mereka meyakini ya tauhid ini, berarti mereka orang-orang muwahhidun ya menurut mereka, karena mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya la khaliqa illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an ya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Ya, kalau mereka atau kalau seandainya engkau katakan kepada mereka, bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan ya mereka, la yaqulun Allah, ya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid atau yang diinginkan oleh makna la ilaha illallah dari kalimat la ilaha illallah adalah menetapkan tauhid al-uluhiyah, bukan at-tauhid ar-rububiyah. Dan yang lainnya. Nah, makna-makna yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga makna yang hak adalah apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, la ma'budah bihaqqin illallah. Ya, jadi apa namanya? Yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah adalah menetapkan tauhid al-uluhiyah lillahi taala, bukan tauhid ar-rububiyah. Apa rukun la ilaha illallah? Muhammad. Hah? An-nafyu wal itsbat. Apa maknanya an-nafyu? Nah, menafikan seluruh sesembahan dari selain Allah. Al-itsbat apa? Ya, menetapkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu wal itsbat ini diambil juga dari kalimat la ilah. La ilah ini nafi, menafikan semua persembahan peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itsbat diambil dari kata illallah. Dalilnya apa, Francis? Ingat? Ya, banyak ayat-ayat yang bermakna dengan atau menyebutkan tentang rukun la ilaha illallah ini. Di antaranya Pak. Ah iya. Di antaranya itu innani bara'um mimma ta'budun. Ya, ini perkataan Ibrahim alaihi salam. Ya, ketika mengatakan kepada kaumnya innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan juga ayat dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa." Ya, disebutkan di situ "faman yakfur bit-taghut", yang mengingkari at-taghut, semua yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa yu'min billah", dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah wal asma'i was sifat. Ini rukun dari la ilaha illallah. Nah, maka di murojaah apa yang telah kita apa namanya pelajari, insyaallah itu akan bermanfaat bagi kita di suatu hari nanti. Ya, kalau bisa nah, kita menghafal kitab ini, Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Masyarakat sudah musoran. Hah? Yang pertama apa dong? Terus wa ghairullah. Nah, ya, kitab ini Al-Qaul Mufid fi Adillati Tauhid juga termasuk kitab atau mutun, matan yang disarankan untuk kita hafal. Ya, jadi kalau siapa yang bisa menghafal maka ini suatu perkara yang bagus, karena di situ disebutkan tentang adillah, dia menghafal dalil-dalil yang dikarenakan ilmu itu dengan hafalan bil hifzi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab ini, yang mana kemarin kita membaca tentang makna dari syahadah an la ilaha illallah. Ya, makna syahadati an la ilaha illallah di antaranya bahwasanya kita meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Dan juga beliau diutus ya sebagai rahmatan lil alamin, ya rahmat bagi alam semesta. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat di dalam kitab ini, yang mana ini juga isyarat bahwasanya di antara enam tuntutan atau makna dari kalimat la enam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah al-ittiba, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditunjukkan dari ayat ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, ini di antara apa namanya? Makna dari syahadah adalah kita ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, qul in kuntum, katakanlah kalau seandainya kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian ulama menyebut ayat ini sebagai ayatul mihnah, ayat al-mihnah, ayat ujian. Ya, karena di sana banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak akan tercapai kecuali dengan ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga orang yang mengaku dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berdusta di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan Allah Subhanahu wa taala cinta untuk diikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ini adalah ayat al-mihnah, ayat cobaan bagi manusia yang mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya beliau sebutkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuk. Naam, sampai akhir ayat. Ini juga isyarat bahwasanya di antara makna dari syahadati anna Muhammadar Rasulullah adalah at-tahakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Yang kita berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai hakim, pemutus. Naam, permasalahan ya yang diperselisihkan di antara kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau meninggal kepada sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, at-tahakum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tuntutan dari syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dan kemudian setelah itu dia menerima dan tidak dia dapati di dalam hatinya keberatan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di ayat yang berikutnya beliau menyebutkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Ini sudah kita baca. Ini juga isyarat bahwasanya tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara untuk mereka memiliki pilihan. Ya, mereka memilih-milih apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya putuskan. Ya, tidak sepantasnya ini bagi al-mu'min wal-mu'minah. Bahkan kata para ulama, yang wajib bagi mu'min dan mu'minah atas apa yang mereka miliki dari keimanan adalah al-mubadarah, bersegera ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan naam suatu perkara untuk mereka melakukan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. ini yang berkaitan tentang makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian saya ingin bacakan apa yang dibawakan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Ya, beliau membawakan tentang apa namanya yang berkaitan tentang syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita baca min babil faidah, kata beliau, nashhadu bil haqqi bil irtiyabi bi annahu al mursalu bil kitabi wa annahu ballagha ma qad ursila bihi wa kullama ilayhi unzila. Kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, ya, di dalam kitab beliau Ma'arij Al-Qabul, nashhadu bil haqqi bil irtiyabi, ya, kita bersaksi bil haqqi ay bi yaqinin wa sidqin, dengan yakin dan jujur. Nah, kita bersaksi dengan yakin dan jujur, bil irtiyabi, bil irtiyabi yani biduni syak, tanpa ada keraguan di dalam hati kita, bi annahul mursalu bil kitabi, bahwasanya beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursal bil kitab, diutus dengan al-kitab yakni Al-Qur'an, kata beliau rahimahullahu taala, wa annahu ballagha ma qad ursila bihi wa kullama ilayhi unzila, dan bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha, ya, telah menyampaikan ma qad ursila, apa yang beliau diutus dengannya, ya, telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya, wa kullama ilaihi unzila, dan semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya di antara, ya, makna juga di antara makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya beliau diutus, ya, dengan Al-Qur'an, dan juga beliau telah menyampaikan apa yang kemudian beliau menyebutkan di sini. Qala wa fi hadzal bahthi masail 'azimatul khatar jalilatul qadr. Ya, kata beliau, di dalam pembahasan ini ada beberapa masail yang agung, yang penting untuk seorang muslim mengetahuinya. Qala al-ula, kata beliau yang pertama, annahu ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi 'azza wa jall lam yakul shay'an min ra'yihi fima yata'allaqu bit-tabligh. Yang pertama, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang muballigh 'anillah, ya, yang menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lam yakul shay'an min ra'yihi fima yata'allaqu bit-tabligh, ya, beliau tidak mengatakan sesuatu dari ra'yunya, ya, fima yata'allaqu bit-tabligh, pada perkara-perkara yang berkaitan tentang at-tabligh, yang menyampaikan risalah, ya, yakni beliau tidak mengatakan sesuatu yang berkaitan tentang masalah syariat ini dari ra'yu beliau, bahkan itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Qala bal laysa alaihi illa balaghur risalah min Allah ila an-nas. Bahkan kata beliau, ya, tugas beliau adalah sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini tugas Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak berkata di dalam ketika menyampaikan risalah dengan ra'yu beliau, pendapat beliau, akan tetapi ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tilawatu ayatihi 'alan nas, dan juga tugas beliau membacakan ayat-ayat, naam, kepada manusia. Wa ta'limuhum al-hikmata wa tibyan, dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah. Ya, sebagian menafsirkan as-sunnah, wa tibyan, dan penjelasan. Ya, mengajarkan sunnah dan juga menjelaskan kepada manusia. Wa dzalika ma'na kaunihi sallallahu alaihi wasallam rasulullah, atau ma'na kaunihi sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Dan ini kata beliau makna, ya, bahwasanya beliau adalah rasulullah. Ya, maknanya adalah muballigh anillah, yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia. Qala fa amruhu wa nahyuhu tablighun li amrihi wa nahyi. Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangannya itu tablighun li amrihi wa nahyi. Ini adalah apa namanya, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa yang beliau perintahkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau larang itu juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, maka ambillah oleh kalian. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa dia mentaati Rasul, maka dia sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikarenakan Rasul tadi tugasnya adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia. Qala wa akhbaruhu wa qasasuhu tablighun lima qassahu Allah wa akhbara bih. Dan juga kabar-kabar dan kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga tablighun lima qassahu Allah wa akhbara bih. Ini juga penyampaian terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dan juga Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Walidha kanat ta'atuhu ta'atan lillahi azza wa jalla wa ma'siyatuhu ma'siyatan lillahi azza wa jal. Ya, oleh karena itu ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma'siyatuhu ma'siyatun atau ma'siyatuhu ma'siyatan lillahi azza wa jal. Dan ketika seseorang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Ar-Rasul la yantiqu 'anil hawa, tidak berucap dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Qala wa takdzibuhu takdziban li ikhbarillahi 'azza wa jalla fi annahu rasuluh. Dan ketika seseorang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti dia telah mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Rasulullah. Ya, takdzibuhu takdziban li ikhbarillah. Ya, seorang yang mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti telah mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ini masalah yang pertama yang beliau sebutkan di dalam pembahasan Muhammad Rasulullah. Kemudian kata beliau, kita ringkas, al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua dari pembahasan masalah ini, kata beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha jami'a ma ursila bihi lam yaktum minhu harfan wahida. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua, ya, yang beliau diutus dengannya. Ya, telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lam yaktum minhu harfan wahida. Ya, beliau tidak menyembunyikan dari apa yang diutus, ya, meskipun satu huruf. Ya, beliau tidak menyembunyikan dari manusia. Ya, dari sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, wahai ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada manusia. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, kalau seandainya engkau tidak melakukan, tidak menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan, fama ballaghta risalatah. Maka engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang menjaga engkau dari manusia. Ya, sehingga dari ayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua perkara-perkara yang telah atau yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu kebaikan ya yang beliau tunjukkan kepadanya manusia ataupun kejelekan yang beliau peringatkan darinya manusia, ini semua telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian kata beliau al-mas'alatu tsaniyah atau al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, anna hadha alladhi ballaghahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala huwa jami'u dinil islam mukammalan muhkama lam yabqa fihi naqsun biwajhin minal wujuh fayahtaju ila takmil. Ya, bahwasanya ya yang disampaikan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya itu adalah jami'u dinil islam, semuanya adalah enam agama Islam. Ya, jadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah din al-Islam, agama Islam mukammalan, secara sempurna. Lam yamqa fihi naqsun biwajhin minal wujuh, ya tidak tersisa ya di dalam agama ini kekurangan. Ya, sehingga yahtaju ila takmil. Ya, tidak ada di sana kekurangan yang butuh untuk disempurnakan. Ya, agama ini sudah mukammalan, sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan. Walam yabqa fihi iskalun fayahtaju ila halin, dan juga tidak ada atau tidak tersisa di sana perkara yang iskal, yang belum jelas sehingga butuh untuk diperjelas. Wala ijmalin ala wala ijmalun fayaftaqiru ila tafsil, dan tidak ada juga di sana perkara yang masih global sehingga butuh kepada perincian. Ya, dari sini bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna, tidak ada di sana atau tidak butuh kepada tambahan penyempurna, dan juga tidak ada di sana perkara yang belum jelas sehingga butuh kepada penjelasan, dan juga tidak ada di sana ya perkara yang masih global sehingga butuh kepada perincian. Kemudian yang keempat kata beliau al-mas'alatu rabi'ah, anna hadha ad-din at-tam al-mukammal alladhi ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan la yaqbalu ziyadatan. Yang bahwasanya agama yang sempurna ini, agama yang sempurna yang telah disempurnakan, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia, ini la yaqbalu ziyadatan, yang tidak menerima tambahan. Alama syara'a fi min usulil millati wa furu'iha, yang tidak menerima tambahan dari apa yang telah disyariatkan. Ya, jadi sudah sempurna, tidak butuh kepada tambahan. Kemudian beliau menyebutkan wala tuqbalu li ahadin ibadatun lam yata'abbadha Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu, dan tidak diterima bagi seseorang pun ya suatu ibadah ya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Ini apa namanya, menunjukkan bahwasanya agama ini tidak butuh kepada az-ziyadah, tambahan dari seseorang. sehingga suatu ibadah ya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu perbuatan bid'ah. Qala wa la yu'badu Allahu ta'ala illa bima syara'a, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala hanya membuka satu jalan, yaitu melalui jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang barang siapa yang dia mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sampai kepada surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang mau mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang terakhir kata beliau, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamur rusul fala nabiyya ba'dah. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para rasul, fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ma'arij Al-Qabul, ya, tentang apa namanya yang berkaitan tentang Muhammad Ar-Rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam, naktafi bihala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.